tak berbintang, sang rembulan pun tak bersinar lagi. Pedih yang kurasa sejak kau pergi tinggalkan diriku. Kini ku sendiri mengenang nasib yang malang ini. Tiada senyuman lagi, tiada cinta di hati semenjak kau pergi. Biar semua ini ku jadikan kenangan tetap dalam ingatan. Mengapa, oh mengapa semua ini harus terjadi? Tiada kawan lagi, sakitnya hati ini, cintaku telah pergi. Aku tak sanggup lagi menanggung derita ini, aku pun sendiri. Malam tak berbintang, sang rembulan tak bersinar lagi. Pedih yang ku rasa sejak kau pergi tinggalkan diriku. Kini ku sendiri mengenang nasib yang malang ini. Tiada senyuman lagi, tiada cinta di hati semenjak kau pergi. Biar semua ini ku jadikan kenangan tetap dalam ingatan. Mengapa, oh mengapa semua ini harus terjadi? Tiada kawan lagi, sakitnya hati ini, cintaku telah pergi. Aku tak sanggup lagi menanggung derita ini, aku pun sendiri.